بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه: لا تدخل قلبك خوف الفقر فبئس القرين هو، واحذر الاهتمام بأمر الرزق فليس له مستند إلا الشك في المقدور، وما قدر لك وعليك فلابد أن يصل إليك بسعي وبدون سعي حسب ما جرى به القلم في أم الكتاب. فاصرف همك إلى القيام بما فرض عليك من حقه، فإنما ابتلي أهل الزمان ببلية الاهتمام بالرزق عقوبة لهم على تضييع الأوامر وارتكاب المحارم. لا تدخل قلبك، jangan kamu memasukkan dalam hati kamu khauf al-faqr, takut kefakiran. Ini bahaya. Fabi'sal garinhu, sejelek-jeleknya yang akrab dengan kita adalah takut fakir. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada faqr. Kata ulama, yang dimaksud fakir di sini bukan fakir daripada harta, tapi khauful fakir, takut fakir walaupun punya harta. Ini yang lebih bahaya. Orang kalau takut fakir, pertama dia akan kikir. Kenapa? Dia merasa akan habis duitnya. Kedua, dia akan tamak. Dia akan selalu mencari tambahan duit dari itu, tambahan harta dari itu. Kenapa? Karena dia khawatir jangan-jangan nanti masa depannya anak akan kekurangan. Khauful fakir ini adalah yang dikatakan oleh Nabi, man asbaha wahamhu dunya ja'alallahu al-faqra baina 'ainihi. Orang yang bangun pagi hari urusannya dunia, enggak mikir ibadah, enggak ada niat untuk ibadah, maka di mukanya dia tadi itu kefakiran, khawatir fakir terus. Wahdhar al-ihtimam bi amri rizq, dan hati-hatilah kamu al-ihtimam karena keraguan-raguan dengan urusan rezeki. Falaisa lahu syak, atau perhatian dengan urusan rezeki, fokus serius dengan urusan rezeki. Falaisa lahu musnadun mustanadun, karena tidak ada dasar sama sekali itu. Illa syak, kecuali karena ragu, fil magdur, dengan yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rezeki ini sebenarnya udah selesai. Belum Allah ciptakan kita, udah dibagi bagiannya sama Allah. Gak usah terlalu serius lah ini. Seada-adanya aja bekerja, seada-adanya lah berusaha. Kalau kamu tadi itu terlalu serius, enggak ada lagi dasarnya kecuali karena ragu bahwa segala itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Wa ma qaddar lak wa alaik, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, baik itu menguntungkan kamu atau merugikan kamu. Lak, menguntungkan kamu, wa alaik, dan merugikan kamu. Fala buddha an yasil ilaik, maka pasti akan sampai kepada kamu. Bisa yin, dengan usaha, wabiduni sa'yin, dan juga dengan tanpa usaha. Hasbama jara bihil qalam, persis seperti apa yang telah berjalan itu ketentuan Allah. Fi ummil kitab, ada di ummul kitab. Orang itu yang terjadi ini semuanya ini sesuai dengan yang sudah diatur program sama Tuhan. Jadi itu yang terjadi, enggak mungkin akan lepas. Baik itu menguntungkan atau merugikan. La mana lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a. Enggak akan bisa ada mencegah kalau Allah mau memberi. Hatta semua orang akan memfitnah kamu, pasti akan sampai. Wala mu'tiya lima mana, wala mana'a lima a'ta, dan tidak akan bisa, wala mu'tiya lima mana, dan tidak akan bisa orang akan memberi kalau Allah tidak menghendaki. Subhanallah. Ada beberapa orang ditinggali warisan banyak sekali. Ratusan rumah, mungkin ribuan rumah, ribuan hektar. Tapi enggak dapat apa-apa. Kenapa? Ribut terus. Allah enggak menghendaki dapat. Padahal di muka mata ini. Tinggal tanda tangan, dapat mereka. Kenapa Allah enggak menghendaki dapat dia? Subhanallah. Yang enggak dapat kadang-kadang secara akal bisa dapat. Karena itu untuk urusan rezeki jangan mengendakan otak. Percayakan sama Tuhan. Percayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kamu makan ikan laut itu dari laut berangkat ke kamu, bukan kamu pergi ke laut loh ya. Tongkolnya yang di tengah laut itu kena pancing, dibawa sana nelayan, menepi, kemudian dikirim dengan kendaraan ke pasar, dibawa sama orang peracangan sampai rumah kamu, masuk mulut kamu. Bukan ente datang ke tengah laut untuk makan ikan itu. Beras yang ada di sawah itu datang kepada kamu. Bukan kamu tadi itu makan di tengah sawah sana. Buah yang ada di kebun mungkin luar negeri datang kepada kamu. Bukan inti datang kepada kebun. Subhanallah. Ma qaddir lak wa alaik, apa yang sudah ditakdirkan kepada kamu, wala budda wa an yasil ilaik bi sa'yin wa bi au biduni sa'yin. Apa yang sudah ditakdirkan untuk kamu atau yang akan menimpa kepada kamu pasti terjadi. Dengan usaha atau tanpa usaha. Subhanallah. Karena itu lebih baik taslimul amrillah, pastakan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi sudah tercatat sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fasrif hammak ilal qiyam. Terus apa yang kita seriusi ini? Yang kita pikirkan, yang kita seriusi ini apa kalau begitu di dunia ini? Kerja seada-adanya lah. Jangan terlalu forsil. Karena itu semuanya ditakdir oleh Allah. Terus apa yang kita seriusi? Fasrif hammak. Maka alihkan semua pemikiran kamu, semangatnya kamu ilal giyam, untuk melaksanakan kepada pelaksanaan bima faradallahu alaik min haqqih, dengan apa yang Allah wajibkan kepada kamu daripada haknya Allah. Seriusi gimana kamu melaksanakan wajib ibadah kamu, taat kamu kepada Allah. Kerja seadanya, serius ibadah. Baca Qur'annya serius, jangan ditinggalkan. Salat berjamaahnya serius, jangan ditinggalkan. Zikirnya serius, jangan ditinggalkan. Itu yang paling penting. Fokus ke sana. Serius dalam urusan sana. Yang lainnya biasa-biasa. Itu kewajiban kamu. Hal yang demikian ini kewajiban kah? Kamu. Ya juga. Syekh Abu Haddad. Jawab apa? La tu firhamak magudir ya kau ni sih kau. Hah? Elzam bab rabbak. Watruk kulladun. Terus? Was'alus salamah min daril futun. La yadik sotruk fal hadith yahun. Al-gadha mugaddam wal alam syu'un la yakthur hammak ma guddir yakun. Inti lazimi bab rabbak, pintu Tuhanmu. Ini ibadah, taat, munajah, qiraatul Quran. Fatrukul ladun, tinggalkan yang remeh-remeh nih, urusan duniawi ini remeh-remeh tinggalkan. Terus was'alhu salama. Inti sudah ibadah, ninggalkan dunia, minta terus selamat. Selamat dari apa? Min daril futun, daripada tempat yang banyak fitnah ini, di dunia ini. Tempat banyak fitnah. Jangan inti ada di istana, di masjid aja masih ada fitnah kok. Terus la yatik sadruk fal hadith yahun. Jangan sampai sempit hati kamu. Semua kejadian tadi itu remeh sebenarnya. Kalau kamu tahu bahwa itu sudah takdirnya Tuhan, remeh. Mau diapakan? Kita mau menghindar. Jangan sampai sempit. Nanti harus punya masyhad yang besar, hati yang besar. Kehilangan satu, inti akan dapat seribu insyaAllah. Pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus la yakthur hammuk ma guddir yakun, jangan terlalu banyak pikiran. Semua yang ditakdir pasti akan terjadi. La yughnil hadar anil gadar, kata Nabi. Enggak akan bisa menyelamatkan kehati-hatian itu daripada takdir Allah. Dalam rumah sudah dikunci rumahnya. Masuk kamar, subhanallah, truk nyasar masuk ke rumah sampai ke kamarnya dia. Biasanya orang kecelakaan di tengah jalan, ini di dalam kamar bisa kecelakaan kok. Dan itu terjadi. La yudil hadar anil gadar, kata Nabi SAW. Enggak akan bisa kehati-hatian tadi itu menyelamatkan seseorang daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ahsan urusan demikian taslim, pasrah sama Allah. Yang penting inti jangan sampai meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau melaksanakan yang haramkan oleh Allah. Fa inna mabtuliya ahlu zaman bi baliyatil ihtimam bir rizq. Hanya saja ubtuliya ahlu zaman, teruji, diberi bala orang yang hidup di zaman sekarang ini, bi baliyatil ihtimam bir rizq, dengan bala, dengan ujian. Dia serius urusan rezeki. Uqubatan lahum. Itu sebetulnya satu bentuk siksa Allah bagi mereka. Ala tadyi'il awamir. Karena mereka tadi itu menghilangkan atau meremehkan, sembrono terhadap perintah-perintah Allah. Wartika bil maharim. Dan karena mereka tadi itu berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sumpah terus. Percaya enggak kamu? Kalau ada ikan di tengah lautan mati kehausan, satu hal yang mustahil. Mati kehausan di tengah lautan, banyak air berlimpah, orang kaya sumpek, bingung urusan pekerjaan, padahal duitnya banyak, bingung terus siang dan malam. Tahukah kamu kenapa demikian? Karena dia telah melalaikan perintah Allah dan dia senang berbuat haram. Akhirnya sekalipun dalam nikmat, Allah cabut itu kenikmatan. Yang seharusnya dia itu tenang, Allah tidak buat tenang dalam kehidupannya. Yang seharusnya bisa tidur nyenyak di ruangan AC yang kasurnya empuk, Allah buat dia tidak bisa tidur. Yang makanan semuanya komplit, lezat semuanya, Allah tidak takdir dia bisa makan. Kenapa? Kencing manis tinggi dia. Karena dia macam-macam ada di situ. Subhanallah. Yang asalnya di pemandangan bagus bisa disaksikan oleh Allah, jadikan dia buta, gak bisa melihat itu semuanya misalnya. Alhasil ternyata kadang-kadang yang membuat orang tadi itu melarat bukan karena tidak punya harta, hati tadi itu sudah terkuasai sama dunia. Itu jangan terlalu kurangi itu semuanya. Ibadah yang benar sama Allah Subhanahu wa taala, laisal ghina bi kathratil aradi innamal ghina ghinan nafsi, bukanlah kekayaan tadi itu karena banyaknya harta dan benda kamu, tetapi kekayaan tadi itu kalau sudah hati kamu kaya. Hati kamu tadi itu kaya dalam arti rezeki yang ada kamu nikmati, syukur, kemudian kamu tidak memerlukan dengan yang lainnya. Inti coba kamu duduk setiap hari, setiap saat inti lihat mobil, dilihat mobil, kelihatan Alphard, kelihatan Mercy, kelihatan itu, pasti kamu akan kepingin. Kamu punya sepeda motor, kamu anggap itu bukan nikmat. Ya Allah, kapan anak kaya seperti itu? Kapan anak bisa punya seperti itu? Sepeda motor dok mulai bien. Tapi coba kamu lihat orang yang lumpuh, orang yang kelandangan, orang yang cacat, ya Allah, ana masih sehat, masih dikasih sepeda motor sama Allah, alhamdulillah. Kalau kamu perhatikan rumah yang bagus-bagus, ini enggak akan mensyukuri rumahnya kamu. Kamu anggap itu bukan satu nikmat, kamu dapat ujian. Nah, ya kok gini terus hidup ana? Kapan ana punya rumah seperti begitu? Tapi kalau kamu lihat orang yang tidur di emperan yang enggak punya kecuali pakaian yang ia pakai tadi itu, kamu akan mensyukuri, alhamdulillah ana masih bisa tidur ada dalam rumah. Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na minhum zaratul hayatid dunya linaftinahum fi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Hah? Jangan kamu tadi itu membelalakkan mata kamu tadi itu untuk mengagumi dunia-dunia yang Allah berikan bahkan kepada orang-orang kafir. Wah, terkagum-kagum. Linaftinahum fi, aku buat fitnah mereka tadi itu. Dengan dunia tadi itu dia itu terfitnah. Tapi kamu sebagai orang mukmin, barizqu rabbika khairu abqa, surga pikirannya. Khairun abqa. Gimana cara mendapatkan itu? Supaya dapat rizqu rabbik, pemberian Allah berupa surga dari itu, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan mereka salat. Tegakkan salat, kamu, keluarga kamu, semuanya tegakkan salat ibadah kepada Allah. La nas'aluka rizqan, aku Allah enggak minta sama kamu rezeki kok. Nahnu narzuquk, aku Allah yang sudah menjamin rezeki kamu. Udah perintahkan salat, udah, inti enggak perlu kasih rezeki sama Tuhan, sudah jamin rezekinya kamu sama Tuhan. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat al-mahmudah yang terpuji, yang pasti menyenangkan, membahagiakan, kesuksesan itu adalah bergantung dengan takwanya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحدث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون لو ألم وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلقك وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضا والسخط حرام والكنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت بالغصون. لا يكثر همك ما قدر يكون.